apa deritaku tiada pernah berakhir. seperti orang lain. Setiap yang datang padaku hanya kepalsuan cinta. Diriku nyala menyakiti. Mengapa ini harus ku alami? Ku tak sanggup menahan. Sirtas Gempol bersama Nyo Merata. Selalu disakiti. Oh Tuhan, tolonglah hambamu. Kuatkanlah dalam hatiku. Aku pasrahkan semua. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya yang ada di rumah. Mangga, Bob.